اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasrisu'a ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa kurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang kami muliakan, kami taati para habaib seluruhnya yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran semuanya akan memberikan rahmat kebarokahan kepada kita semua. Sedoyo kiai masayih, para asatidz yang hadir, pimpinan pondok pesantren dan segenapnya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau akan menambah semangat kekuatan kita untuk senantiasa meneruskan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pejabat pemerintah dari segenap jajarannya, mulai Pak Bupati sampai Pak RT yang hadir pada kesempatan ini, yang tidak mungkin bisa kami sebutkan satu persatu. Kebersamaan umarok dan ulama serta masyarakat menjadi kekuatan luar biasa pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat, doyo derek-derek kula tiyang Bangil, retan-retan Pendalungan dan seluruh golongan yang ada di Bangil. Izinkan pada malam hari ini saya menyampaikan ceramah dengan tiga bahasa. Bukan bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura. Setuju, Di? Karena MC tadi suruh bahas masalah cowekan. Mungkin bisa masuk museum rekor. Wonten Habib pun bahas cowek di dalam menikho. Alhamdulillah, satu kenikmatan ingkang ageng sangat dalam menikho. Hawa sejuk ini mencerminkan hati-hati kita orang Bangil menyongsong dan menyambut hari kelahiran manusia yang agung, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejuknya hawa malam hari ini, kebersamaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah tersendiri taqarrub kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat ingkang mulya, tengajeng panjenengan wonten cowek kirangan sing dibagi nembe dereng ya. Raten Pak Camat sak Kabupaten Pasuruan pun diperintahaken beto cowek. Tapi pun mek cowek itu, sing penting niku isine cowek. Langsung pun terpersoalan karena si MC Beb jangan lepas dari cowek. Iya weh, mulai awal sampai setengah jam nanti bahas cowek saja. Alhamdulillah, kita kenapa harus bersusah payah menyisihkan waktu nyediakan wedal abdi abdi bekto hadir ke tempat ini semata-mata untuk bersama bersolawat para habaib, para kiai. Saya yakin panjenengan sibuk. Kula paham panjenengan repot dalu menika. Napa malih waktunya liburan. Banyak di antara kita yang sudah menyiapkan waktu untuk rekreasi, tapi masih mengoberkan diri. Napa mengoberkan diri? Menyempatkan diri. Ini semua karena panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada mahabbah, ada cinta. Loh, ngopo ose awake dhewe iki kok kudu mauludan. Memperingati hari kelahiran yang orangnya kita tidak pernah tahu. Dereng nate salaman, dereng nate mireng suaranya Rasulullah, dereng nate ningali wajahnya. Justru karena kita tidak pernah bertemu Kanjeng Nabi, justru kita dereng mireng suaranya Kanjeng Nabi, justru kita sedoyo dereng nate salaman, abang sidik tak pernah ketemu Kanjeng Nabi. Inilah makna besar kenapa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita seperti ini para hadirin tidak bukan tidak lain karena adanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menyambung itu diperlukan peringatan dan pembacaan solawat masa Allah wa'alaikum. Qasaid solawat sanjungan pujian kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wonten sing paham, nggih wonten sing mboten paham. Wonten sing mantu-mantu, nggih wonten sing ngomong dhewe, mboten apa-apa pun. Sing penting paham nyambung. Terus nopo kok Wali Songo niku nglengkapi selawatan kali Hadroh, kali Rodat. Niku nggih wonten maknane. Nopo terbang kok damel dugi tulis mboten dugi aluminium, mboten damel dugi seng. Itu bermakna Wali Songo memberikan satu hikmah di samping kita bersolawat, kita bui terbang, gempui hati ni awal dewi senator, pak, gembu oyati yo, gembu o supaya hati ini gembuk solawat kita masih ilmu tak arti ini, bukan tentang kita arti. Inilah makna pertama alhamdulillah kenapa perayaan Maulid kardusnya terjadi diiringi dengan solawat. Hanya solawat yang bisa menyambung hati-hati kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi orang yang bisa kita sambung? Siapa lagi orang yang bisa kita inginkan syafaatnya? Siapa lagi orang yang kita gandoli nanti di padang mahsyar illa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Sallam. Mon alik ya Rabbi asak di wadarji ya bakayaji rakal alami ya uhail aljudi wal karam. Ya Rasulullah, aku rindu kepadamu ya Allah ya Rasulullah. Kepada siapa lagi kita minta syafaat? Kepada siapa lagi kita ingin bertemu? Kepada siapa lagi kita ingin berjumpa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan peringatan Maulid ini akan menyambungkan hati-hati kita yang selama ini keras, hati-hati kita sedoyo sing kaku, sing atos, sing sombong, sing penuh dengan kemaksiatan kemungkaran, bisa bersih kembali berkat solawat dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat ingkang mulya. Lalu menika kita sedaya kempal ten kota Bangil. Kota yang penuh sejarah. Memang banyak orang mengatakan Bangil niki mbae wong. Mbae wong boten. Iku sing masih biasa angel. Bangil niku nek sampean buka ten riwayat sejarah memang betul-betul menjadi kota islami, kota yang penuh dengan ilmu. Justru hadirnya masuknya Islam di tanah Jawa, sebagian meriwayatkan justru masuk di kota Bangil, di pesisir Bangil ini. Buktinya apa? Sampai hari ini Bangil belum pernah ada peninggalan agama lain kecuali agama Islam. Kalau di tempat lain mohon maaf, mungkin ada candinya. Di tempat lain mungkin ada tempat pemujaan-pemujaan agama lain. Tapi di Bangil tidak ada. Seluruhnya bernuansa ilmu. Artinya Bangil mbae ilmu. Bangil mbae ilmu. Bukti secara sudah jelas para hadirin. Masya Allah. Kita seluruh kiai-kiai, para habaib, para ulama. Semuanya banyak yang hadir di Bangil. Kita buka riwayat bagaimana Al-Habib Abdurrahman bin Umar. Beliau adalah suami Hababah Khadijah yang kita sebut dengan Mbah Ratu. yang makamnya di Suwadesi, yang beliau memiliki putra Sayyid Sulaiman menjadi babat tanah Pasuruan sebagai pendiri pondok terbesar di Pasuruan. Ada lagi Mbah Jalaluddin yang bangil ngarani Mbah Lowo Ijo. Zaman Sungai itu ulama campur pendeta. Ulama campur pendeta. Jadi ada nama Mbah Jalaluddin, lakopnya Mbah Lowo Ijo. Piro-piro iso miber, piro-piro. Mbak kula mboten menangi ngono. Ini juga banyak menurunkan para ulama, para kiai dan pendiri pondok pesantren yang tertua di Tanah Jawa, bahkan yang tertua di Indonesia. Wong pancen namine Mbangil, Mbangil. Nek yang Jawa niku kan mboten ilmu, nanging ngil. Mbangil, Mbangil. Masyaallah. Nah, hari ini kita bersama dikumpulkan di tempat ini membawa cowekan. Kulo kali dinten golek kitab sing bahas cowek mboten kepanggih. Baik sing kitab kuning, kitab putih, Mbah Google mboten kepanggih. Kulo kok gak katuk kulo adik-adik dhewe pun. Sinten-sinten cowek iku kanca dhewe. Sinten-sinten wonten? Bener mawon pun sampai manduk-manduk mawon. Mungkin-mungkin makanya sama tulisnya wonten kitab anyar judulnya cowek. Konco dewek. Lagi meleres. Kenapa cowek dibuat dari tanah? Kenapa tidak dibuat dari yang lain? Karena kita diciptakan oleh Allah dari satu, yaitu sari patinya tanah. Nek-nek tanah tok, bukan ke cowek. Harus dibakar. Kedah dipanasi, kedah diopong. Itulah bentuk ujian dan ikhtiar manusia di dunia. Setelah kita diciptakan oleh Allah dari zat yang sama, dari benda yang sama, maka kita akan hidup di tempat di dunia. Ad-dunya darul imtihan. Pacen dunia ini tempat di ujian, termasuk warga Bangil. Saking macam-macamnya wong Bangil, sampai wong pojok kampung ngarani bae wong A. Iku ibarat cowek diopongin wau, dipanasi sampai sekian derajat, panas dari abang, lemas ireng dari abang, dari cowek tengah-tengah panjenengan. Sing penting cowoke lan isine. Masya Allah, ternyata ada makna kebersamaan di sana. Ada makna persatuan. Bawahnya sama cowek, nanging isine tendure macem-macem. Pun sampai tingali kali sampai ngedo pun. Sing oleh rambutan wis sampai ketemu rambutan. Sing oleh rukem iki. Padahal sak niki juara rukem, padahal rukem niku buah langka yang istimewa. Kare nem-neman banget sik ning rukem ta. Nek mulutan nek badhe digahar wis diunyek-unyek niku. Masyaallah. Nggih Bu nggih. Kangen dan rukem nih. Panitia memang sengaja tidak menyuguhkan barang-barang yang bau mesin, tapi semuanya tradisional. Masya Allah, casing boleh hebat, tapi isi tetap salah. Itu nah, Bangil, bismillah, kita ingin desain itu. Coweknya sama, buah-buahnya berbeda be. Beda. Ada rambutan, ada pisang, ada buah naga, ada manggis. Kira kan amplopnya buat itu ini. Sampai buka cowok itu nih sore, menawa wonten amplopnya. Nah, di atas itu berbagai buah menunjukkan keberagaman di antara kita, dan cowok itu menunjukkan ukhuwah, persatuan di antara kita. Ukhuwah yang ingin kita bangun adalah ukhuwah di atas perbedaan yang ada. Cowek boleh diisi berbagai macam buah. Cowek boleh diisi berbagai macam makanan. Cowek boleh diisi dari berbagai macam jenis makanan. Tapi yang penting diadai tempat yang sama, disuguhkan di tempat yang sama, diiringi dengan sholawat mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Keindahan tradisi Islam. Nah, ini tradisi Bangil. Ini yang selama ini kita sudah mulai rapuh para hadirin. Rentang nem-neman sudah terlalu terlena dengan WhatsApp. Sudah terlena dengan HP, termasuk si ngomong ini. sampai anak tangi turu yang pertama dicekel nopo? HP. Sing duwe bojo durung ketemu bojone lho HP dhisik dicekel. Nggih nopo nggih? Masyaallah. Susah luar biasa era sekarang. Wah, kita dikumpulkan ini untuk sama-sama introspeksi. Ada tradisi-tradisi lama yang baik, ada tradisi-tradisi lama yang terus-menerus memiliki filsafat. Nek kita sedaya tiyang NU jelas kaidah al-muhafadzatu ala fadlis shalih wal ahdu bi jadidil, mempertahankan nilai-nilai yang lama. Nilai-nilai sing-singan sing sae-sae sing pun dilaksanakan para ulama, nahdlatul ulama, tradisi sing sae nggih sowekan, nggih bancaan, nggih selametan, masyaallah. Nikmat dadi wong NU niki. Bolak-balik selamat, selamatan. Badhe sunatan selamatan, badhe tingkepan pitulungan selamatan, badhe nikahan selamatan. Termasuk malam ini kita selamatan dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun bab percowekan pun mantul. Mangke jenengan tinggal menikmati. Terus para hadirin wal hadirat, warga Bangil semuanya yang dirahmati Allah, terus setelah kita semacam ini mau apa? Setelah kita kumpul bersama membaca solawat iki, terus badhe wangsul betul ilmu nopo, nopo sing saged ikhtiari berubah. Tradisi cowekan mengajari kita untuk senantiasa memperbaiki diri, mengenal nilai-nilai lama untuk menyongsong kehidupan yang baru, dan kita juga ingin berubah menjadi yang lebih baik. Mutuni Pak Bupati adalah menjadikan Pasuruan yang maslahat, menjadikan Pasuruan yang lebih baik. Artinya, monggo sareng-sareng kula panjenengan setiap hari adakan muhasabah, adakan introspeksi, dan adakan perubahan. Nah, dari menika mugi-mugi wonten sing dipeto langsung di samping cowek yang kita bawa pulang yang hari ini ditukar satu dengan yang lain. Sebagai makna kebersamaan dan huwah, kita isinya cowek ilmunya sebagai bangil bah ilmu bisa kita bawa pulang. Nanti Kiai Syafi Johari akan menjelaskan lebih dalam, ulama menjelaskan 4 pilar saja sebagai implementasi apa isinya cowek ilmu. Dan 4 pilar ini yang dimiliki sebagai sifat dasar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dalu menika kita rayakan zikrul maulid untuk mengingatnya. Hadirin wal hadirat, kalau kita sebagai pejabat negara, nek awak dhewe sebagai warga Indonesia, alhamdulillah Allah telah memberikan kita Indonesia sebagai tanah air yang luar biasa. Segala macam ada di Indonesia, termasuk segala jenis etnis dan seluruh golongan bisa hidup tenang, sejahtera, bergandengan tangan di Indonesia di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sengojo dalu menika kula ndamel sarung abang jasi putih sebagai lambang merah putih NKRI. Merah putih dan Pancasila di dadaku, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu di hatiku. Hadirin wal hadirat, kalau kita berbangsa dan bernegara gagai 4 pilar, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah untuk meneruskan isine cowek wau niku gagai 4 pilar. Masyaallah. Sak dereng jelasaken niku wonten dalile Jawa. Kula wau dirasani kali panitia abet, saged nggih wonten ketik-ketik dalil Jawa, mangke dalil Qur'ane Ustaz Tati Jawa. Oh nggih pun. Kalau mikir nopo dalil Jawa ini. Situasi saat ini terus terang mawon berat. Wau Pak Bupati ngerasani bahwa kemaksiatan, kemungkaran termasuk keluarga kita, dan barangkali juga termasuk diri kita, anak-anak kita, sudah sulit untuk kita kendalikan. Bilih menengok iki pancen wonten dalil Jawa. Nanti dalam tradisi Jawa pernah disampaikan, bilih zaman sakniki iki zaman sing ora edan ora tedu. Pilih panjenengan pingin keduman kedah tapi harus dikunci sak bejo bejali wong kang edan tangi luwe bejo wong kang eling lan was. Eling bermakna zikr dikrul maulid dalam rangka mengingat-ingat kita menjadi orang yang selalu ingat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula waos di sair Jawa niku wau, mudah-mudahan bisa kita menjadi renungan bahwa era sekarang ini. Suatu waktu Syekh Rosonggo Ronggowasito Burhanuddin Ronggowasito nate dawuh, "Der ilmu semerep niku Jawa nggih. Pilih nek wis ana prau iso ngawang di dhuwure awang-awang, iso miber dhuwure awang-awang. Wonten kereta iso mlaku tanpa turu mulo, paham? Kowe iki hafid to dalem lho. Ilingo yo der iku wis wolak-wali jaman. Ateh wong tuwa lali anak, ateh anak lali wong tuwa, ateh kacung ladung biung. Tapi sesungguhnya dalil ini disarahkan dari berbagai kitab-kitab akhir zaman yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat suatu waktu kalau sudah teknologi begitu canggih, ada pesawat terbang, ada bisa mobil jalan tanpa ditarik oleh kuda. Nek zaman saat ini nggih wonten HP, wonten alat telekomunikasi. Ingat bahwa zaman itu sudah zaman parah akhlaknya, di mana anak-anak muda sudah terlena dengan kehidupan teknologi tanpa mengingat akhlak mulia orang tuanya, tanpa mengingat tradisi-tradisi yang lama. Cirinya apa? Ateh anak lali popo, tatah lari, lari, lali nang wong tuane. Bener apa bener? Masya Allah. Contoh akhlak zaman sekarang. Kalau kita dulu di era tahun 80-an, 70-an, kalau ada orang tua di tepi jalan sedang duduk atau apa, kalau kita naik sepeda motor atau naik sepeda pancal, pasti kita turun. Ada akhlak di sana, walaupun tidak diomongkan, ada tradisi yang baik. Nuwun sewu, permisi, barangkali perlu turun bersalaman, bahkan minta didoakan oleh orang-orang tua, siapapun posisi orang tua itu. Apakah orang yang hebat, apakah tidak, apakah orang terpandang, apakah tidak, selama dia orang tua dari kita, wajib kita menghormati. Dilepas jauhi. Kalau sudah banyak anak lupa orang tua, inilah tanda-tanda akhir zaman. Masya Allah, malam ini kita kumpul untuk mengingatkan kembali. Yang tua di atas, yang muda di bawah, saling menghormati. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Harmonisasi warga Bangil untuk menuju Bangil yang lebih baik. Nomor kali tanda akhir zaman negaliri wong Jawa, katah tiang sepah, katah popo lali anak. Banyak juga sebaliknya orang tua yang lupa kepada anak. Masya Allah, berat pendidikan zaman saat ini. Masya Allah Bu, tolonglah. Nek ada anak pun cuma hanya pandai memproduksi anak, tapi monggo sarung-sarung sakit mendidik anak. Anak tidak cukup dikasih sangu saja. Generasi Bangil tidak cukup dipegali sepeda motor kreditan saja. Tidak cukup dikasih HP yang terbaru. Tidak cukup disekolahkan yang mahal, tapi pengawasan dari orang tua, teladan akhlak mulia dari kita bersama menjadi suksesnya kita menjadi amanah memiliki anak. Masya Allah. Nih ngapunten, damel tiang-tiang sepuh lari sak menito tidak cukup diperintah bupat. Anak-anak hari ini tidak cukup diperintah oleh orang tuanya, tapi yang mereka perlukan adalah uswah. Tidak hanya tontonan tapi tuntunan, tidak hanya perintah tapi ajakan. Apa bedanya perintah dan ajakan? Nek perintah lo sembahyang wonten masjid agung Bangil, lo sepuh kang nyorono melok dibaan, melok rotipan, melok manakipan, Pek perintah tok papa kental lugu dengarepi televisi kali ropo. Sepisan pindu anak itu pak sampai mengisong perintah tok kak isong aja. Nah, apa yang terbaik? Kita gandeng anak kita ke masjid jame. Ayahnya di depan, anaknya di belakang. Insya Allah pasti anak akan mengikuti orang tua. Montretan terkait dari Medurus Ali Sapes. Bagi Medurus dan Tauhi, pendalungan maksudnya. Mohon pagi dengan Ali Sapes. Bekter songe, eman di. Coba sorong dari budi. Nyeltek sampai mereka. Begini apa ini? Nyeltek satu ini. Apa ini pagi dengan berdaya ada. Sampai ini kegeret, sampai masuk ke songe. Buh, songe ini tak dalam. Sampai dipaham, eh tak ada dalam. Sapi saja butuh uswah. Tidak bisa sapi itu dorong di depan, tapi dia harus ditarik ke depan sehingga bisa yang dikatakan aja ajakan. Kulo mboten ngarani nek panjenengan sapi mboten. Tetep awake dhewe menungso. Artine sapi mawon butuh ajakan apalagi manusia. Yang berikutnya sebelum terakhir karena berbagi waktu dengan Kiai Sati. Dalil Jawa wau pilih omah suci kabenci omah olo kabujo-bujo ake wong bener denger-denger wong salah bunga-bunga semerap artinya ini kalau sudah akhir zaman omah suci masjid, pondok pesantren, majelis taklim itu sudah mulai banyak dibenci orang sementara omah olo itu yaudah spoti, kafe, konser-konser dan lain sebagainya. Trio-trio ini juga, trio macan, trio kodok, trio macam-macam. Omah suci tak benci, omah olo tak pujo-pujo. Ini kamu kan, bangil itu kan disoroh harohan, berterus terang. Jadi membangil itu terserang. Bangil itu kan mesurin ke bengal. Bengal itu sudah berani. Artinya berani membela yang benar. Bukan berani songol. Ya kalau yang dihadapi tahu gembur, yang dihadapi senjata, kukut sampai. Sampai pun ini bang. Omah suci tak benci artinya kalau sudah akhir zaman banyak majelis taklim, banyak pondok pesantren, banyak masjid yang sudah mulai dibenci berganti dengan tempat-tempat yang penuh kemaksiatan yang mulai dipuja-puja sudah artinya akhlak kita sudah mulai turun. Zikrul maulid hari ini malam hari ini ingin mengembalikan kita ingat kepada Rasulullah dengan juga bersama-sama implementasi dalam kehidupan yang bersama. Wong bener denger-denger, wong salah bunga-bunga di zaman saat ini. Kalau kita menjadi orang baik di zaman sekarang, masya Allah, beratnya luar biasa. Kalau kita jujur seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tablighnya, dengan fatonahnya, dengan kecerdasannya, dengan kemudian amanahnya, dengan sidiknya, empat pilar tadi itu kita tiru zaman sekarang menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang penuh amanah, menjadi orang yang berilmu sehingga menjadikan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tangkas dalam kitab dikatakan orang-orang yang cekatan, yang peduli kepada umat. Demikian pula orang-orang yang mampu mengemban amanat, memang zaman sekarang cukuplah berat. Karena orang baik hari ini banyak yang mengecam. Orang baik hari ini banyak yang susah. Sementara orang yang salah bisa tertawa bebas. Namun kita sebagai seorang muslim yang memiliki Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh surut dengan zaman. Bangil boleh berubah, Indonesia boleh berubah, bahkan dunia boleh hancur, tapi hati kita tetap terpaut cinta mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simpulkan kita bersama hadir ke tempat maulid ini ingin menjaga tradisi yang baik, tradisi bangil mbai wong ilmu sebagaimana dawuhnya Imam Syafi'i. Man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Sopo wong kang pingin seneng ten dunya nggih niru wong bangil bae ilmu harus berilmu. Sopo wong kang kepingin akhirat bahagia akhirat tidak ada jalan kecuali memiliki ilmu, sehingga ibadah kita bernilai di hadapan Rasulullah dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya, maka juga harus memiliki ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di majelis ini bersama para habaib-habaib sepuh, bersama para kiai-kiai sepuh, bersama pimpinan-pimpinan pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang hadir pada malam ini, kita bersama ingin mencontoh mereka, ingin menggandeng mereka, ingin mencium tangan mereka, dan nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam rombongan menjadi orang-orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Pas setengah jam kami akhiri ceramah yang pertama ini sebuah pantun. Kita membuat sepatu dari kulit sapi, mencari kancil sampai ke luar negeri, jatuh kancil atau luar negeri. Kita bersama memperingati Maulid Nabi untuk menuju Bangil kota sang santri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.